sama jalan ke sana kemari. Siapa kan nama telepon telepon kita lagi? Ini baru kena mulakan minta maaf kita. Teh Aisyah tahu diri. Teh, sambilan tahun orang ini harus kenal lagi. Baru cuma gara-gara itu dengan laki-laki sekarang itu datang kamar ibu kita tadi pagi. Yeah.